بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب حق الجار والوصية به، وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما للجار من حق عظيم ومكانة عالية، وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وصية بالجار حفظا لحقوقه وقياما بالواجبات المتعلقة به. وقد أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة آية من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة النساء، ثم أتبع هذه الآية بأحاديث عديدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والآية فيها وصية جامعة تتناول حقوقا عظيمة، أعظمها وأجلها حق رب العالمين وخالق الخلق أجمعين بأن يفرد تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يخص بالذل والخضوع، وأن يفرد جل وعلا وأن لا يجعل معه شريك. ولهذا قال في صدر هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق. ثم ذكر بعده حق الوالدين، وهو حق عظيم قرن بحق الله تبارك وتعالى في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل، مما يدل على عظم شأن هذا الحق ورفعة مكانته. ثم ذكرت الحقوق، وبعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية الحقوق لما اشتملت عليه من بيان حقوق متنوعة، أولها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم القرابة، وحقوق اليتامى، وحقوق المساكين، وحقوق الجيران بأصنافهم، وحق ابن السبيل، وحق ملك اليمين. فهي حقوق متنوعة، ولكل حقه بما يتناسب مع مقامه ومكانته ومنزلته. والشاهد ما جاء في الآية من ذكر لحق الجار، الجار ذي القربى والجار الجنب، وبيان لهذا الأمر العظيم وصية الله تبارك وتعالى بالجار، سواء كان قريبا أو كان جارا ملاصقا وليس قريبا. والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا الجيران إلى أقسام. القسم الأول هو الجار القريب مسلم، وفيه اجتمعت حقوق ثلاثة: حق الجيرة، وحق القرابة، وحق الإسلام. والقسم الثاني الجار الذي لا تجمعه بالإنسان قرابة وهو مسلم، فله حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. والقسم الثالث هو الجار الذي لا قرابة له مع الإنسان وهو على غير الإسلام، فهذا له حق الجيرة، وسيأتي في ما ساقه رحمه الله تعالى أن لهذا القسم الثالث حق وهو حق الجيرة. فالشاهد أن هذه الآية جاءت بحفظ حق الجار وبالدعوة إلى الإحسان إليه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى تمام الآية وبالإحسان إليه، وهذا يتناول الإحسان القولي والإحسان الفعلي، ويتناول أيضا كف الأذى بأنواعه سواء كان فعليا أو قويا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja manapun Anda berada, Imam Nawawi rahimahullah membuat sebuah bab tentang Riyadhus Shalihin yang beliau berjudul Bab Haqqul Jar wal Wasiyyatu Biha, bab tentang haknya tetangga dan wasiat untuk memperhatikan tetangga. Bab ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang besarnya atau agungnya hak yang dimiliki oleh tetangga, kedudukan hak tersebut, kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Oleh karenanya kita dapati dalam Al-Quran wasiat untuk memperhatikan atau menunaikan hak tetangga tersebut. Demikian juga dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hak-hak tetangga dalam rangka untuk menjaga hak mereka dan jaga dalam rangka untuk ditunaikan hak mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini membawakan sebuah ayat dari surat An-Nisa, kemudian setelah itu beliau membawakan hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang bagaimana perhatian syariat terhadap hak tetangga. Adapun ayat dalam surat An-Nisa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Allah berfirman, dan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, kepada tetangga dekat dan juga tetangga yang jauh, dan juga kepada sahabat yang dekat, dan juga berbuat baik kepada musafir dan budak-budak kalian. Surat An-Nisa ayat 36. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang penunaian atau untuk berbuat baik kepada hak-hak yang bervariasi. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah tentang hak yang sangat agung, dan dia adalah hak yang teragung, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki hak yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala hendaknya diesakan dalam peribadatan dan dikhususkan dalam untuk terhinakan seorang hamba dan tunduknya seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada kesyirikan sama sekali. Dan ini merupakan hak teragung secara mutlak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedua orang tua. Setelah Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kata Allah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan, ya. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang besarnya hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sering Allah menggandengkan antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Yang ini menunjukkan akan tingginya kedudukan hak kedua orang tua. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berbakti kepada mereka berdua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak-hak yang lain Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabidzil qurba wal yatama," kemudian juga berbuat baiklah kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada sahabat dekat, kepada musafir, dan kepada budak-budak kalian. Oleh karenanya sebagian ulama menamakan ayat ini dengan ayatul hukuk, ayat tentang hak-hak. Kenapa? Karena ayat ini menyebutkan ya banyak hak-hak yang bervariasi, ya, dari hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan hak kedua orang tua, kemudian karib kerabat, kemudian hak anak yatim, kemudian hak orang miskin, kemudian hak tetangga, kemudian hak sahabat, kemudian hak anak musafir, dan juga hak budak-budak. Akan tetapi yang menjadi perhatian kita dalam ayat ini yaitu hak yang berkaitan dengan tetangga, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal jari dzil qurba wal jari junubi," dan hendaknya kalian berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada tetangga. Sama saja apakah tetangga tersebut tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ada model-model tetangga, ya. Di antaranya para ulama menyebutkan yang pertama adalah al-jar al-qarib al-muslim. Yaitu tetangga yang dekat, artinya dekat di sini ada kekerabatan, ya, dan juga dia seorang muslim. Oleh karenanya dalam hal ini tetangga ini memiliki tiga hak. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak kekerabatan, dan yang ketiga hak sebagai seorang muslim. Dan yang kedua, model tetangga yang kedua adalah jarul muslim, tetangga yang muslim. Dia hanya memiliki dua hak. Dia tidak memiliki hak kekerabatan, tetapi dia memiliki dua hak, yaitu hak tetangga dan hak Islam. Dan model tetangga yang ketiga yaitu ajar tetangga, dan dia bukan seorang muslim. Tetangga yang ketiga ini juga bukan seorang muslim, dia juga memiliki hak sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang disebut Imam Nawawi. Haknya adalah hak tetangga. Dan ingat dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidaini ihsana wa bil qurba." Kata Allah, berbuat baik kalian kepada kedua orang tua, kepada kerabat, dan seterusnya sampai Allah mengatakan berbuat baiklah kalian kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Oleh karenanya seorang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga, baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Artinya dengan tutur kata hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, berkata yang baik kepada tetangganya, maupun dengan perbuatan yaitu dengan berbuat baik kepada tetangganya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. ومعنى سيورثه أي يجعل له نصيبا وحظا من الميراث، أي بوحي ينزل به جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، لأن جبريل مبلغ عن الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مما رأى في الوحي النازل من تعظيم للجار وبيان لحقه ظن عليه الصلاة والسلام ووقع في نفسه أنه سينزل وحي بتوريث الجار وأن له نصيبا من الميراث. والآية المتقدمة فيها أن الجيران على نوعين: جار ذي قربى وجار جنب، يعني ليس له قرابة بالإنسان. أما القريب الذي له بالقرابة ميراث فالأمر واضح، لكن الكلام في الجار الذي هو ليس له قرابة بالجار يستحق بها نصيبا من الميراث. فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له نصيبا وحظا من الميراث. وما من شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن هذا يدل على عظم حق الجار ورفيع مكانته، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ حق الجوار بمراعاة الإحسان إليه كما في الآية المتقدمة، ودفع الضرر عنه وكف الأذى والقيام بالحقوق التي له. فهذا كله مما جاءت النصوص بالتأكيد عليه والحث على القيام به. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, di mana mereka berdua berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku tentang tetangga," yaitu agar Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan tetangga. "Hatta dhanantu," sampai-sampai aku menyangka, "Annahu sayuwarrithuhu," aku menyangka Jibril alaihissalam akan membawakan wahyu yang menunjukkan bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan bagian warisan. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu," sampai-sampai saya menyangka bahwasanya Jibril alaihissalam akan memberi warisan kepada tetangga, artinya Jibril alaihissalam akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya tetangga juga memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Artinya jika seorang meninggal, maka tetangga akan mendapatkan warisan. Sampai-sampai Nabi SAW menyangka akan turun wahyu seperti itu. Kenapa Nabi SAW menyangka demikian? Karena malaikat Jibril AS selalu mewasiatkan kepada Nabi SAW agar memberi perhatian berbuat baik kepada tetangga. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW hanyalah mubalik, hanyalah menyampaikan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nabi tidak tahu apa yang akan diturunkan oleh malaikat Jibril. Nabi SAW hanya menyampaikan kepada umat dari ayat dan wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril alaihissalam senantiasa mewasiatkan Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, Nabi SAW menduga, menyangka bahwasanya akan turun wahyu yang menyuruh bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan jika seorang meninggal dunia. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ya, ayat yang tadi kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi, tetangga yang dekat yaitu memiliki kekerabatan dan tetangga jauh, ya. Adapun al jar al qarib, tetangga yang dekat, ya, tentunya tetangga yang memiliki kekerabatan, jelas ya, terkadang kekerabatan itu memiliki hak warisan, ya. Kadang kita bertetangga dengan orang tua kita, kadang kita bertetangga dengan adik kita, bertetangga dengan saudara kita, karib kerabat kita yang mereka terkadang mendapatkan hak waris. Akan tapi jadi pembicaraan kita adalah al-jar al-junubi, yaitu tetangga yang jauh. Bagaimana mereka ini, ya? Karena malaikat Jibril alaihissalam senantiasa mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi menyangka bahwasanya tetangga meskipun bukan karib kerabat pun akan mendapatkan hak warisan. Kan tapinya tentunya tidak ada dalil yang menunjukkan mereka mendapatkan warisan, hanya saja ini persangkaan Nabi karena begitu ya perhatian malaikat Jibril alaihissalam terhadap tetangga. Ini semua menunjukkan bahwasanya akan agungnya hak tetangga. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk menjaga hak tetangga. Caranya bagaimana? Dengan berbuat baik kepada tetangga dan berusaha menahan diri agar tidak mengganggu tetangga, jangan sampai membuat gelisah tetangga, ya. Ini ayat-ayat dan dalil-dalil, hadis-hadis, ya, memberi penegasan akan perhatian terhadap hak tetangga. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك راه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهذا فيه وصية من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالتهادي بين الجيران لما يورثه هذا التهادي من محبة، ولما يحققه من زيادة المودة والألفة، ولا يكون هذا التهادي أو إرسال شيء من الطعام أو الإدام أو الفاكهة أو الخضرة أو غير ذلك مختصا بالجار الفقير نظرا لفقره وحاجته، وإنما يرسل حتى وإن كان الجار غنيا نوعا من التهادي الذي يورث المحبة. وما من شك أن الجار يقع مثل هذا في نفسه موقعا عندما يحس بعنايتك به ورعايتك له واهتمامك بمكانته وبحقه وتقديمك له شيء من طعامك ليشارك فيه، فلا شك أن هذا كله مما يقوي الألفة والمحبة بين الجيران. وأيضا هنا ينبغي التنبه لما دل عليه الحديث من عدم احتقار أي شيء من أفعال الخير حتى وإن قلت، فإنها كلها تدخل في باب المعروف وإن كان شيئا قليلا، يعني قليل من الإدام أو شيء مثلا من الخبز مثلا أو شيء من الفاكهة أو الخضرة أو غير ذلك من أو ما يصنع الإنسان مثلا من طعام في في في بيته أو شيء من الحلوى أو غير ذلك فيرسل منه جزءا لجاره، لا يحقرن من المعروف شيئا. وإذا تأملت أحيانا تكون أنت في كفاية وجيرانك أيضا في كفاية، لكن هذا التهادي يحقق أمرا آخر وهو المحبة والألفة وقوة الترابط والتواصل بين الجيران. وإذا مثلا وصل رب الأسرة إلى البيت ثم وجد طعاما ومضافا إلى طعام البيت وقيل هذا من فلان قال جزاه الله خيرا وأثنى عليه بين أولاده، فنشأت في البيت وبين الأولاد وبين أهل البيت عموما محبة لهذا الجار وللجار الآخر الذين يتواصلون مع جيرانهم ويتهادون بينهم، فلا شك أن هذا يحقق أيها الإخوة المستمعون الكرام خيرا عظيما وكبيرا بين الجيران، وهذا كله من كمال هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يحقق القوة ويمتن الصلة بين الجيران. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam pernah berkata kepada beliau, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak daging ya, maka perbanyaklah kuahnya. Ya. Wata'ahad jiranak, dan perhatikan atau berikan kepada tetangga-tetanggamu. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam ausani, sungguhnya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi wasiat kepadaku. Idza tabakhta maraqan akfir ma'aha, jika engkau memasak daging, daging sapi atau daging kambing atau daging ayam, maka perbanyaklah kuahnya. Thumma nur ahla baitin min jirani, kemudian lihatlah keluarga yang ada di sekitar tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf, maka berikanlah sebagiannya kepada mereka, kepada tetangga-tetanggamu tersebut." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, agar kita saling memberikan hadiah antara kita dengan tetangga kita. Karena tatkala seorang memberikan hadiah kepada tetangganya, maka hal ini akan menumbuhkan kecintaan, persahabatan yang lebih erat antara dia dengan tetangganya, bahkan akan menambah kasih sayang ya, dan kedekatan antara seorang dengan tetangganya. Dan ingatlah bahwasanya ya, pemberian hadiah bukan hanya dikhususkan kepada tetangga yang miskin ya. Tidak mesti kita hanya berikan hadiah pemberian kepada tetangga yang miskin, tidak ya. Bahkan meskipun hanya sedikit yang kita berikan kepada tetangga kita, dan tetangga kita bukan miskin, tetangga orang kaya misalnya, ini pun bisa menumbuhkan rasa cinta kepada tetangga kita ya. Meskipun tetangga kita adalah orang yang kaya. intinya kita berusaha memberikan hadiah, ya, berupa makanan atau kue kepada tetangga kita dengan suatu bentuk hadiah yang bisa menambahkan rasa cinta antara kita dengan dia, kedekatan antara kita dengan dia. Tentunya, tatkala tetangga kita mendapatkan hadiah dari kita, maka hal ini akan mengena dalam hatinya, ya. Dia akan tahu bahwasanya kita ini cinta kepada dia, kita ini perhatian terhadap dia, kita ini ingin membuat dia ikut serta dalam kesenangan yang kita rasakan. Kalau kita buat kue, tatkala kita makan kue, kita ingin dia juga ingin makan kue. Tentunya hal ini mempengaruhi hatinya. Ya. Oleh karenanya yang perlu diperhatikan dalam hadis ini, memberi perhatian kepada kita agar kita tidak meremehkan hadiah apapun, meskipun hadiah yang diberikan adalah hadiah yang sangat sederhana, baik kuah, ya, atau dengan sedikit daging, ya. Rasulullah SAW telah mengatakan, la tahqirna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau, ya, meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Jangan diremehkan, ya. Apapun yang kita miliki di rumah, kalau kita bisa berikan kepada tangga, itu baik. Entah ada mungkin makanan atau daging atau kuah daging atau misalnya roti atau kue, ya, kita berikan sebagiannya kepada tetangga kita dan jangan kita meremehkan hadiah tersebut. Bisa jadi engkau dalam kondisi berkecukupan, demikian juga tetangga-tetanggamu juga dalam keadaan berkecukupan. Akan tetapi dengan hadiah yang kau berikan kepada tetangga-tetanggamu tersebut akan memperkuat hubungan dan kedekatan antara engkau dengan tetangga-tetanggamu. Contohnya misalnya tetangga kita, ya, baru tiba dari kerja misalnya pulang ke rumah, kemudian dia mendapati ada makanan hadiah dari kita misalnya, ya, maka tentunya dia akan senang tatkala melihat, akan bertanya, dari mana makanan ini? Akan dikabarkan kepada dia bahwasanya makanan tersebut datang dari kita, ya. Orang ini tentunya akan gembira, kemudian dia pun mungkin memuji kita, kemudian ataupun dia kemudian mendoakan kita, dan ini didengar oleh anak-anaknya, ya. Ini menunjukkan dia menanamkan kepada anak-anaknya untuk cinta kepada kita. Oleh karenanya ini sangat jelas bahwasanya saling menghadiahkan di antara tetangga akan menumbuhkan rasa cinta dan kedekatan di antara para tetangga. Dan ini akan menumbuhkan kebaikan yang banyak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis ini menunjukkan akan sempurnanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam masalah saling menghadiahkan di antara tetangga. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الغوائل والسرور. هذا الحديث فيه الوعيد والتهديد لمن يؤذي جيرانه، والحديث الذي قبله في الترغيب في الإحسان إلى الجار، وهذا الحديث في الترهيب من إيذاء الجار. وبهذا يعلم أن ما ورد من نصوص في هذا الباب جمعت بين الترغيب والترهيب، الترغيب في الإحسان للجار والترهيب من أذاه. وتأمل أيها المستمع الكريم رعاك الله إلى هذا القسم المتكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام 3 مرات، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. ومن يسمع هذا القسم يخاف إذا كان في قلبه إيمان، لأن هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان عمن وقع في ما ذكر في الحديث من خصلة مذمومة وخلة مشينة. والنفي هنا للإيمان ليس نفيا لأصله، وإنما نفي لكماله الواجب، فيكون المعنى ليس من المؤمنين الصادقين في إيمانهم المتحلين بخصال الإيمان الواجبة. ولا شك أن هذا وعيد عظيم، ولا ينفى الإيمان في حديث إلا عن فعل كبير، أو ترك واجب، لا ينفى في ترك مستحب أو فعل مكروه. وهذا يدل على أن أذية الجار من الكبائر، وأمر عظيم جدا جاءت الشريعة بالتحذير منه وبيان خطورته العظيمة وضرره البالغ. يكفي هذه الأيمان الثلاثة المتكررة من نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والصحابة لما سمعوا هذه الأيمان قالوا: من يا رسول الله؟ وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم سؤال الحريص على اتقاء هذه الخصال التي فيها نفي الإيمان عن فاعلها. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يكون جاره مطمئن إليه لفظاظة أخلاقه وسوء تعامله وغلظته مما يتسبب منه العدوان القولي أو الفعلي، القولي بالسب والشتم والسخرية والغيبة والنميمة وغير ذلك، والفعلي بالتعدي عليه بيده في شخصه أو في ممتلكاته أو في مركوبه أو في شيء من مصالحه ومنافعه. فقال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا لا شك أن فيه دلالة على تحريم هذا الأذى والعدوان على الجار، وتحذير بالغ من ذلك، وأن المسلم يجب عليه أن يكف أذاه عن جاره، سواء كان الأذى أذى قوليا أو أذى فعليا. ومما جاء في هذا المقام ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأدعو جميع الأخوات المستمعات إلى التنبه جيدا لهذا الحديث، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. تؤذي جيرانها بلسانها، يعني ليست الأذية التي منها لجيرانها بيدها وإنما بلسانها، أي تتكلم في حق جيرانها غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أي شيء يسير جدا، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير، والواجب على المسلم وكذلك المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله في الجيران، فلا يتعرض لهم بأي شيء من الأذى، سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا. وعلى المسلم أن يتجنب أذى الجيران وأن يحرص على الإحسان إليهم ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لأجره وثوابه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min, tidak, demi Allah tidaklah beriman, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Maka dikatakan kepada Nabi: siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata: alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW berkata: la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga seorang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Ya, karena al-bawa'ik maknanya adalah gawail wasyurur, gangguan dan kejelekan-kejelekannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada ancaman yang keras, ya, terhadap orang yang mengganggu tetangganya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis sebelumnya, situ ada targhib, yaitu memotivasi kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga kita. Adapun dalam hadis ini ada ancaman terhadap orang yang mengganggu tetangganya. Oleh karenanya, nas-nas yang datang dalam masalah tetangga, hak tetangga, menggabungkan antara dua perkara, yaitu nas-nas yang memberi motivasi untuk berbuat baik dan nas-nas yang memberi peringatan dan ancaman terhadap orang yang berbuat buruk terhadap tetangganya. Ya. Contohnya di antaranya hadis ini yang merupakan ancaman terhadap orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Perhatikan Nabi SAW dalam hadis ini bersumpah sebanyak 3 kali. Kata Nabi SAW, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata Nabi SAW, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Ya. Orang yang mendengar hadis ini, kalau dalam hatinya masih ada keimanan, tentunya akan takut. Ya. Bagaimana tidak? Ya. Dalam hadis ini, yang bersumpah Nabi SAW dan Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman. Ya. Isi sumpahnya tidak beriman atau tidaklah beriman. Oleh karenanya, orang yang mendengar hadis ini tentunya akan tahu, takut bahwa ini merupakan ancaman yang berat dari Nabi SAW. Tentunya penafian dalam hadis ini tidaklah beriman bukan berarti orang tersebut menjadi kafir, ya, menafikan asal imannya, tidak. Akan tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang tersebut telah berdosa karena dia telah meninggalkan iman yang wajib. Karena seorang, ya, jika datang dalam mengganggu tetangganya, maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam syariat tidaklah disebutkan ada penafian iman kecuali jika seorang melakukan dosa besar atau kabirah, melakukan dosa besar atau meninggalkan kewajiban. Oleh karenanya di sini menunjukkan barang siapa yang mengganggu tetangganya, maka dia telah melakukan dosa besar. Karena telah datang dalil yang berisikan tentang ancaman dan peringatan keras, ya, agar orang tidak mengganggu tetangganya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai 3 kali, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Para sahabat tatkala mendengar sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali dan mengatakan tidak beriman, tidak beriman, maka mereka bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah?" Yang ini menunjukkan bagaimana semangatnya sahabat agar bisa menjauhkan diri mereka dari orang yang disumpahi oleh Nabi tidak beriman ini. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang tidak beriman tersebut adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Yaitu artinya apa? La alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangganya tidak merasa tenteram dengan perbuatan dia. Mungkin karena muamalahnya yang buruk, atau perkataannya yang buruk, ya, atau dia suka mencaci, mencela, menghina tetangganya, baik dengan gigi ataupun dengan namimah, atau dia ganggu tetangganya dengan anggota tubuhnya, dengan tangannya misalnya, mungkin dia pukul tetangganya, mungkin dia rusak barang-barang tetangganya. Ini semua hal-hal yang mengganggu tetangga dan ini merupakan perbuatan dosa. Oleh karenanya hadis ini, ya, memberi peringatan keras terhadap seorang muslim. Hendaknya seorang muslim jangan sampai dirinya mengganggu tetangganya, baik dengan gangguan secara perkataan maupun gangguan dengan perbuatan. Di antara hadis yang menunjukkan akan bahayanya mengganggu tetangga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan tentang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang seorang wanita bahwasanya beliau, wanita tersebut, taqumul lail, salat malam, wa tasumun nahar, senantiasa puasa sunnah di siang hari, wa tatasaddaq, dan sering bersedekah. Akan tapi disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi lisaniha syai'un tu'dzi jiranaha, akan tapi dia sering mengganggu tetangganya, ya, sering mengganggu tetangganya, mungkin dengan ghibah, dengan menyakiti, dengan sukhriyah, ya. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan apa? La khaira fiha, ia min ahli nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Dia penduduk neraka. Saya mengajak kepada para pendengar sekalian untuk mendengarkan hadis ini dengan baik, sebaik-baiknya. Demikian juga para akhwat, para ummahat, untuk benar-benar perhatikan hadis ini. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, tatkala disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang taqumul lail, senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, senantiasa berbuat ibadah, senantiasa bersedekah, akan tapi tu'dzi jiranaha bilisani, akan tapi dia ganggu tetangganya dengan lisannya. Dia tidak mengganggu tetangganya dengan pukulannya atau dengan mencuri, enggak, tetapi dengan lisannya, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini meskipun banyak ibadahnya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli nar, dia termasuk dari penduduk neraka. Kemudian disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fulana tusallil maktubah, ada seorang wanita yang lain yang hanya salat 5 waktu. Wa tatasaddaq bi athwar, hanya bersedekah dengan sedikit, ya, sedikit sedekahnya, tidak banyak. Wa la tu'dhi ahadan, akan tapi wanita ini tidak pernah mengganggu orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hiya min ahli jannah, wanita ini termasuk dari penduduk surga. Oleh karenanya, perkaranya merupakan perkara yang sangat mengerikan, maka wajib bagi seorang muslim, demikian juga para wanita muslimah, para akhwat dan para ummahat, untuk menjaga diri mereka, jangan sampai mereka mengganggu tetangga mereka dengan gangguan apapun, baik gangguan perkataan maupun gangguan perbuatan. Akan tapi yang wajib adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, diyanatan, ya, kita berbuat baik kepada mereka karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ganjaran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada tetangga mereka. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يزال في هذه الترجمة أحاديث نرجع الكلام عليها وبيان معانيها ومضامينها، إلى لقائنا في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang tingginya hak para tetangga, akan tapi kita tunda pembahasan hadis-hadis tersebut pada pertemuan esok hari insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya, dengan kelembutannya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menambah ilmu kepada kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan permintaan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz. Jazakallah khairan ya Syekh, dan terima kasih untuk Al-Ustaz Abdullah Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan. Ada waktu tersisa bagi kita untuk 2 menit terakhir ya Ustaz. Kami angkat pertanyaan satu dari Saudara Irham di Kiara Condong, Bandung, yang bertanya, ya Syekh, saya memiliki paman yang sekaligus sebagai tetangga karena tinggal di samping rumah. Beliau sering sekali untuk meminjam uang untuk kebutuhan keluarganya, namun pinjaman tersebut jarang sekali untuk dikembalikan. Apabila tidak saya beri, maka beliau pun akan marah. Apakah boleh bagi saya untuk tidak memberikan pinjaman kepada paman saya sekaligus tetangga saya, namun kemudian terjadi hubungan yang tidak nyaman? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan ya Syekh. إذا كان هذا الجار محتاجا وفقيرا ولك قدرة على مساعدته، فهذا من الإحسان للجار الذي تثاب عليه، سواء قرضا أو عطية. وقد يكون عدم السداد عن مماطلة، وقد يكون عدم السداد عن قلة ذات يد، وأنت تصبر حال جارك إذا كان عنده قدرة على السداد ولكنه يماطل ويتكثر بالمال بهذه الطريقة، فلا تعطيه شيئا. أما إذا كان فقيرا ومعدما ومضطرا فتعينه إما قرضا أو عطاء، ويمكن أن تعتذر منه إذا كانت قدرتك المالية لا تساعدك على عطائه، وإذا كان أيضا لم ترى أن تقرضه وقلت لا أتمكن ولكن خذ هذه تعطيه شيئا يسيرا لعله يفيدك وينفعك وليس تقول له من باب القرض، وأنت تلاطفه وإن اعتذرت تعتذر منه بلطف ولا يجب عليك إقراضه، لكن هذا باب من أبواب الإحسان إلى الجار وهو داخل في عموم الآيات والأحاديث. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Syekh menjelaskan bahwasanya jika tetangga tersebut adalah orang yang benar-benar butuh, miskin, dan engkau memiliki kemampuan untuk membantunya baik dengan memberikan pemberian atau memberi hutang-hutangan, maka bantulah dia ya. Kalau memang dia memang butuh, miskin, keluarganya butuh makan ya, bantulah dia semampunya ya, baik dengan memberi pemberian atau dengan memberi hutangan. Karena seorang yang berhutang terkadang tidak mampu untuk membayar hutangnya, bisa jadi karena dua sebab. Sebab pertama, karena tidak mampu, memang miskin ya, tidak punya uang untuk membayar hutang. Dan yang kedua, karena mumatalah ya, sudah punya uang tapi ditunda-tunda pembayarannya, atau sudah punya uang tapi ingin memperbanyak hartanya ya, dia stakhir hanya ingin memperbanyak, jadi ngutang sana ngutang sini padahal dia sudah berkecukupan. Ya kalau engkau tahu bahwasanya orang tersebut tetanggamu ya hanya sekedar dia stakhir hanya ingin memperbanyak uangnya, memperbanyak hartanya sementara sebenarnya dia sudah cukup, maka jangan kasih dia, tidak perlu diberikan. Tapi jika ternyata dia adalah seorang yang miskin ya, yang butuh ya, maka engkau berikan bantuan kepada dia baik berupa pemberian maupun dengan mengutangkan kepada dia. Jika engkau tidak ingin berikan kepada dia, engkau tahu ternyata dia hanyalah ingin mengambil uangmu, kemudian dia sebenarnya tidak butuh, maka tatkala kau menolak pun dengan cara yang lembut ya. Caranya misalnya diantaranya engkau memberikan sedikit ya. Berikan aja sedikit, bilang, sampaikan kepada dia, ini saja yang saya bisa berikan kepada engkau. Saya belum bisa untuk memberikan hutangan kepada engkau, tapi sedikit ini mudah-mudahan bisa membantu dirimu. Ya, kalaupun kita menolak, maka kalaupun engkau menolak, maka tolaklah dengan cara yang lembut, dan ingatlah bahwasanya perbuatanmu tersebut, baik kau memberi bantuan ataupun menolak dengan cara yang lembut, merupakan salah satu dari pengamalan dari ayat yang sudah kita jelaskan dan juga hadis-hadis yang memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.